mangan ongko dicampur micin. Dadi prawan sok ngenyek joko-joko saiki mengandung vitamin. Aku mono cuma kuyonan mangan sego iwak e tempe kadung tak untut kumat ayan. Tapi nanti tawa, rasa ini encur. rasane urip kancen angel. Nyatane aku iki nek gak pergaul mbare arek-arek gak tepak. Wong nek gelem pergaul, pengalamane tambah. Tapi nek gak gelem pergaul, seperti kata di bawah tempurung. Wong sing picik pengalamane. Nyatane ae, kanca-kanca akeh, tapi rasa-rasane metik kanca gak nyambut gawe. Musyawarah utawa koneksi, temen, metuk ya wis di. Lo tak sopan. Masa gak noyan to. Tekan dia ta? Hah? Tekan dia? Ya, teko man. Adelok kon teko dowan waduh. Tanda endi iki aku? Ngawur ae peneh. Lho aku iki lak ketok-ketok. Ketok sopo ta? Ketok iling-ilingen. Kene ku garae sing gak diling-iling omane. Apa pedot bareke yo? Heh? Wis pedot suwe. Wis pedot. Wis taune iki gak gombel. Gak gombel kon. Gak gombel. Termasuk jaya kon. Garae iku garae ruwet. Eh iya gak yo gak ruwet. Nek iso kon ae dadi tandake. Lah apa ku nandak iku? Lho enak dadi tandake ku. Enak. Lho enak iki lak ngene iku kon ana sing kono klambi. Jaket. Wis tak kon muli nang nggonku. Lho nang gonamu? Lho tak kei nggon dhewe nang omah. Kon kei nggon temen ta? Lho iya saya gak kuwatir. Omah PTI kok. Lho opo ngomongi PTI? Lah sing endi? Omah sing sebelah kula niku omah sapa? Wong omah wis doyong kabeh ngene yo. Sing doyong ki lak kombonge kebo. Sing omah kula niku lho. Sing sebelah ndi kok garep? Omah Kartola ki lho. Lah lah apa metangga bukan tawa? Oh, suara omahku gak percaya. Yo kan nang omah ya. Engko jam-jam 4 yo kene sore. Jam 4. Iya, engko. Ora perlu ta? Iya, yuk melok aku nang gone. Malah aku nanggone tuku. Lah apa? Yang itu kan tuku, Nek? Enggak, tuku no sewek. Tuku no... Lah terus kan tuku no sewek itu rumah sama aku tanda. Tapi lanang, tak gak nanda. Kebaya. Wadah. Kalo aku tak lesbok, no? Kan lesbok, ya apa bener itu? Aku mah ya ada perlu nambah awamu, nang omamu kan gak ono. Gak ono, tak aku sik lungo ya. Bener, betul. Arek cilik klambi putih luruh kan tuku ono. Iko? Iya. Anakku ya? Ono cucu eh. Banyak ngawur ya punya lu. Lah iya wong aku durung tutup ya kon sautai. Mari ngonurun ya kapan gitu banyak tak gura apa di nyosor aku. Iya. Aku mulai nang buri. Nang gada yang buri. Iya aku mulai kemulir ngirin nang buri itu siapa itu. Tua? Iya. Iko mbakku. Kok ada sungguh nih? Kebo yu. Oh kan itu durung betul sungguh nih ya kon omong no. Ngawur ya ngomongnya sungguh nih disik no. Oh durung tak sungguh kan saut. Ngawur ya punya barangnya itu sendela kon gak ono. Iya. Ini ngomong itu cendela. Ini ada cendela. Iya ini cari cendela untuk jeru. Iya. Itu bunter-bunter. Lambi hijau ini apa? Lambi hijau. Lambi hijau? Iya. Masa kon gak ngerti. Siapa? Itu bojoku. Oh wong cegah ini hijau kok kan ini. Ngawur ya kan itu lambi hijau termasuk wong ayu bojoku. Oh bojomu? Wah suci ayu. Iya. Aku petukon, gak petukon, aku petuk bojomu. Iya. Terus gak tanggap sopo-sopo. Iya. Tanggap bojoku dewe. Ngawur ya kan itu. Gak tanggap konco-konco. Wong bojone rebese dadi bojone dewe. Kan wis rapi. Wis. Cilik rapi. Oh, sing penting lak ngatur ekonomiku gampang. Sing penting ekonomi diatur sing tepat wargane bahagia, iso harmonis. Jar kok aja kesu rapi. Lah karep kene kuwi apa Trisan? Nanda audisi. Oh, balak balik nanda. Nah, catal. Enak, kok ana bon-bonan gak ngapik wong aja. Timbangane ngapik dur aja. Tetap aja bener tak? Iya iya. Ancane wong iku wong anu apa? Saben sinabat. Heeh, saben sinabat. Termasuk gelek ujungnya ngene kanca. Oh, jadi ngomong saben sinabat. Lah ya apa? Saben sinabat. Oh, ngono ta. Ngono ya, saben sinabat. Kan? Heh. Loh, loh, kau gak tapari. Gak tau kepethuk, gak tau nanti tak nang ngono omah. Nang omah kok gak klesik-klesik ngono iki diancam ame pamong. Lah apa sih dibe pamong iki? Diancam lapor iki. Yo gak gawe dhewe iki opo kok medeni kanca ngono enggak. Iya. Tadi tak kenal ta. Iya. Tapi tak dudu peristiwa ku rek. Lho, aku mari geger bojoku kurang ngono. Peristiwa ta pene iki? Iya ya pokoke anak. Maksudku yo melok ndedek sing ngeling-eling aku iki dadi pelaku apa? Sponsori. Oh iya. Mulai SD ke sekolah no sampai lanjutan nang STM. No kono bagian bubut, ngono lho. Bubut ya apa? Lah lak dewe tak elokno kono wis 3 taun gak kerasan leren. Ya melok bubut iku dikon bubut di sawah. Wah, iku sekolah ta. Bubut iku maksudku tukang bubut. Oh, tukang bubut iya. Mari ngono ambil laluan terus mari ngono kuwi dipanggil lurah aku. Pokoran aku dodol koran iki. Ora dipanggil apa? Ora gak dipanggil apa? Koran anak awak dhewe didol. Ora, jenenge wak koran anak awak dhewe. Oh, ra wong kok ora sakno koran siji waca iku. Nek kliru tok iku apa? Nek ngomong koran persaku koran kan didol diwaca iku. Iya, mari melekan karipan aku mangku. Melekan apa maler? Melekan apa iku? Apa maler diaten? Ora iku lho gak karo-karo waduh ati opo rek dosa opo sing tak sanggo lha opo Mas bojoku utang gedhe kan waduh ya opo ya opo bojoku utang gedhe iya lah ana persoalane ya lho ana persoalane loro tak utang gedhe rasane nang digawe wong ngono ta lha iya bobot ta bari-bari aku bari-bari nak weteng ri, bari-bari pun nak seki. Kaitannya kan dokur terus melorot menisor kerana. Wah, kalau ngomong masa lorot kita menisor dicuk mendukur yang enggak. Kau ngomong sih enak-enak pori, aja ngomong peristiwa-peristiwa. Iya. Nggak tak ngomongi pangan-panganan ah. Aku kepingin. Atau ngomong pangan-panganan, atau ngomong pan-panganan, iso seneng. Kita ke rumah makan aku. Dalam ono, ono. Iya. Kau masih kamera mangan nih, so ngelak tidur ri. Lo lelapo. Ya panganan dah. Lo tak ke rumah makan aku mang. Rumah makan di. Lah iya, lha iya. Lah iya kan nak tekan rumah makan. Di rumah makan sing umum iki lho. Oh, sing umum. Kuwi tak sebut namae jare awak dhewe iki. Iya. Ya apa ngono. Kan tau mangan mie ya? Heh, tau mangan mie. Kecil aja gak tau kan. Lah apa wong yo mie dhewe bojo. Ah, mie panganan aja ngomong. Gak tau. Gak tau kan gak tau mangan mie. Gak tau belas. Lho, alah rek, coba tukokno lah aku. Kayak ono ngono. Real safari. Kau ni ku ngekek ikon lauk pong aku gak makan ni kok ngekek ikon. Ini penting ngatur panganan. Ngatur anu jelek apa itu? Ya jelek situasi ya. Iya. Awak saya pergi apa perang tahun, yo keadaan pancet. Pancet ni terasai. Aku ni rubuh gedang. Lapar rubuh gedang. Eh apa rubuh tangi? Rubuh tangi. Rubuh gedang. Kau nolak kau. Nolak kau yo. Waduh kerutu. Teng. Rame aja. Iya rame aja. Tuh kau tembak aku rame aku iya jangan rame ya. Apa doae rame aku. Ora tetep saya wong anakmu akeh. Tapi jenenge awake dhewe iki manusia. Iya. Kudu berusaha. Kira-kira sampai di mana supaya awake dhewe iki enak. Lah ngono. Iya. Kok durung mekae? Durung belum. Lah kan durung. Aku ya durung. Ayo, iku kok nek gelem. Sampai. Iki lho pojokan iki lho dimarek nang telu. Apa rame gaya apa? Heh? Rame gaya. Lho iso anane kok di pandangan apa? Kok nek ngono ta? Iya. Ana kok ngono. Ya aku kan gaya. Ngecat belum mas? Nah ngecat aku pengalaman. Ayo baru aku ngecat aja wis. Borongan area. Borongan. Wis saiki sak meter 2000. Lu kan meteran pokoke wis mari wis bayar. Oh iya. Iya. Ngecat apa? Ngecat S. S satu. Lah kon gelem. Wong wis iki dicat iki ya luntur ae cete. Yo ngecat lawang ri, mbok padu ngono iki. Ayo melok dokter gigi iki masang untu. Kon iki masang untu? Iya. Untune apa? Marbon. Wah, ora ta. Ya iki lho reca kan kan untune dikek untune. Wah. Kok iso untune apa? Oh, untune reca. Iya, saiki akan diganti anyar. Dadi kuwi dikek patung-patungan merupakan reca ku kari untune to. Untune to gak ana. Ah, untune cilik ta untune gedhe? Ya, biasane recane gedhe, untune gedhe kan. Tapi ora gedhe untune ando. Kan nyongklang ngono lah kok ngomong ngamuk. Wah. Ngapa umplung, ngapa umplung? Loh, opo kene? Yo, para arek rek. Wah, sing iki Kang Didik apa rek ndek iki? Batuke jembar batuke saiki. Yo. Batuke jembar rambuté disemir. Tumbung. Kan ya, Mas? Kan ya, Mas? Ya biasa. Kan di. Panggilan. Yo, panggil. Kan mau dipanggil aku mau teko dhewe nang ngono. Iki mambu teko. Iya. Mambu dengkulmu kuwi, Mas. Bek ketok. Heeh. Dadi apa kok Adik? Lho, kok ora ngerti. Masa gak ngerti kok. Terung. Lho, kan. Lho, apa? Aku dhewe gak ngerti. Mbok kok metenteng kon. Mulane kadhamu masalah. Iki wong pinter. Ngerti. Kadhamu arek telu lho, wis. Heeh. Rubuh tangi uripmu iku, Mas. Baru. Lho, iya. Wis ta. Saya wangono nyambut gawe angkat junjung. Pacet ae. Wis ta gak iso enak kon. Termasuk basman niku wong ngerti. Lho, kandhane kon kandhane kok. Tetapi kon iso bahas ya. Lho, apa gak iso? Temen ah. Iso bahas temen. Iki kok tak critani. Sak sak kepes rebutin dia apa sih? Iki boleh pasaran iki. Lho, tak pasti. Oh, maksud e kok ngepal. Ngepal. Dasare wong urip ya padha nandur kaapian. Kudu ngepal, ya ta? Mulane kon kudu nglakoni barang sing bener. Nah, sing mesur kelakuan ngidang ilmu es tulaku temen teko dadi. Ada ngono kena lak iso ngempal. Lho, ngempal apa? Ngempal iwak lan ngempal. Lho, iku ngempal. Jadi tangan ki delok nasib ki apa sih? Saiki kan kagak ana dewe sang soro. Iya, iya. Lah kok dadono di seri karo ngono ri. Lho, tak ora dadi dodokno. Wis ngerti nek soro cuma syarate. Supaya iso urip enak, kan ono jalarane. Jalarane. Ono dalane. Oh, dalane. Oh, ya ri. Suruh dicelok. Oh, dicelok. Oh, gak celok tangan. Iya, pantes-pantes iki tangan kudu. Gak celok tangan, tak delok nure ketok jan. Wah, padahal nur ki nang omah lho. Yo derak arek. Gak ngono, tak delok nure iki nur saik goblok mawur ae. Oh, cahaya aku ta. Cahayamu tak delok wis lah. Panten ya aku. Anak mesti ngari jeneng Anwar. Aduh iya. Ya, padakno. Iya, iya, iya. Lamane lanang sing ribu meneng arek iku. Iya. Iya, iya. Iya. Cacak iki. Kok gak dilatar? Ya. Ya. Aku ro kok ana iki ro wingi dolen tetanggon iki. Kok ro ya, Pak? Iya, wis ro. Lah iki ngene ri ya. Iya, Pak. Kok urip iso lancar sampe rubuh tangi. Heeh. Kok kudu selametan. Wah. Selametan. Lagi selamet ini sing dicai. Sampe udan bodong ngono. Lho, iki maksude selametan. Selametan iku kudu masalah selametan biasa iki. Bacaan. Bacaan arek cilik nek wong gedang selametan. Iya, iya, iya, iya. Selametan sego golong. Lah, maksudnya sego golong supaya gemolong rezekine. Ngerti ya? Iya, iya ana bener. Heh, perkara iwak sanane. Sego golong tok ya. Ya ana iwake. Iwake. Iwak katul kenek. Ana ya iwak sembarang lah, iwak teri, iwak teri supaya kon rezekmu dicerito nek wong. Iya, ya mu jae. Amun, nanti mbane ngenteni diteri lak dadi wong meneh. Loh, gak iku rezeki liwat toko pegawean. Oh, iya iya. Ngerti ya? Rezekine kaya iwak teri. Loh, tapi rezekmu diteri. Terus iwak bandeng. Ya, supaya kan gendeng itu lah. Loh. Ya lah apa kan gendeng itu? Oh, iwak terima loh. Tapi lalu. Pantes sih om aku dikit no nanti kan. Eh? Om kamu tak? Tidak sial aku iya. Jangan noe. Nama li kayak sawangan lah. Tapi om gak biasa. Om ngadep ngidul. Om ngadep ngidul ngadep gunung. Gunung. Adem. Sing api apa? Sing api gunung abang kan? Eh? Gunung apa? Aduh gunung ireng. Enak di gunung itu. Palang abang. Palang itu lah tetap gigi. Kok boleh ngurus ya omong muri? Omamu itu lah ngadep nogo. Nogo itu termasuk ulo. Nogo ini lah gundul. Tadi kudu omamu itu ngadep nang tawonmu. Si. Kau nak meluncur? Kau nak meluncur soklan je takon aku. Oh soklan sih ngerti je takon aku je takon aku. Ikan mai lah bulan kabel pendaki lah omai ngadep nang nogo. Sekarang ini nyelatur ayo. Ia supaya enak. Tapi cuma ikut cuy. Saya betul. Jogolong. Ia kali itu. Maksudnya. Kenapa sih joko jolok ini? Joko jolok kok. Joko jolok. Oh bublok. Joko jolok. Selamatin lo joko jolok. Kan. Biasa itu joko jolok. Gak pete. Oh gak kasih. Gak pete. Sampai itu jajan pasar bareng. Oh jajan pasar. Atau jajan panah. Jajan pasar. Iya. Lah kamu ya apa bu? Omang. Ya. Nek gana terus. Kalau ikut tak? Iya. Itu sorot terus. Iya. Kok kan jaluk bu? Iya apa isanya lem jengen dulu. Nah aku mencari omongmu, kok gak teko? Ini lho tak. Aku sih mencari teko. Kok aku jenisnya baik konsol. Iya, iya. Supaya orang enak itu apa? Nah, kan enak. Iya. Kon ya kudu selametan. Selametan? Iya. Sego kuning. Lah maksudnya sego kuning? Ngening no cipto. Wah. Ngening no cipto. Wah, kanya lah lu. Apa? Cipto itu bapaknya cewek. Maksudnya itu ya? Iya. Ning enek supaya mantep nang atine. Ah, ngono. Dulu kan juga kuning. Kok kuning? Iya, beras dipususi, iya. Terus disoi cet. Lah apa disoi cet itu? Oh, lah dikilat kok kon. Ngawur ae. Kok bojomu lak seru. Nek nanti nek bojoku nasib nang dero. Yo ru ru aku. Ro temen ta? Iya, iya. Apa mau saiki nang mau bojoku lapen apa? Lho, bojomu lak. Bojomu lak sing kari ya. Iya, sing kari. Iya, sing ya situ kok kon dakno ya. Lho apa itu? Lah apa dakno? Iya, karena barangnya. Oh, cuma itu. Iya, jadi si. Kenapa kok tidak? Lu orang tidak nggak berani tarin lah. Selamatannya, sego kuning. Jadi sego kuning ya. Perkara iwak terserah. Oh, tadi kon kuning, bujumnya kuning. Anu, tadi kuning kuningan. Lah, mulai. Kongro kuning nih paling. Ojo. Ada aku bas. Lah, naik kongran. Naik kongran. Banter ya. Nek kon iki kudu selamatan sego tumpeng. Lho, acara ngepeng no pikiranmu. Tumpeng menawa gunung. Dan selamatno jogro gunung. Wah. hatimu gak sampai kebakar-bakar. Iya, tapi kamu jenenge bakar. Iya, lah selamatane Pak Dino Senin. Lah, timpak. Ibat gak jalur nonton, Pak. Loh, aja ngono. Heeh. Nek kon banuat tetep laras kon, he? Tetep larasan. Wis coba masih melarat tak tempuh lho. Iki aku ngomong gak kowe. Dino liyane. Yo, gak apa-apa, dino jenengan gak apa-apa. Ayo, sumalegi ya. Sego tumpeng. Panggang ayam, pitik putih, lumus. Loh, apa? Lha apa lumus itu? Pitik putih, lumus. Mulus. Pitik putih mulus. Oh iya, iya. Tinggal iki kalon. Panggang ayam. Heeh, ya. Piro pitik? Dipilih mulus siapa ya? Iya, iya. Mulune mulus. Iya, iya. Putih mulus. Motone mulus putih. Putih. Wah, ora pitik kok motone putih iku. Ha iku piro pitike? Lho pitike mesti dicok ae. Lah aku kepengin. Tunggu mek siji ae. Ya enggak 16 ya gak kuat kon. Lah kok ringan? Lah mulane enteng tapi nek kon gak sanggup, gak sanggup tumpeng iku. Aku sing gawe tenek. Ya kon tak pasarno pendoe. Ya, sana aku kon pasang nang pitik. Aku kira berapa juta? Oh, ora jutaan. Lah berapa juta? Pirang? 20 pasarno aku ya. Iya, pasaran bar Pak Bas mana? Sing kesae, Selawian. Dadi 75.000. 75.000 Selawian. Selawis, kok gitu Selawis? Iya, oleh dicicil. Ini tak kandang cari. Padahal tumpeng situ, becek situ Selawis. Loh, iya pici becek sih kok cicik meli Wah, gak gampang. Oh iya, becek sih anu rumah. Wering kuning, pici Oh, gak boleh? Loh, gak wering kuning. Ini waktu selamatan, kok kudu pakai kuning. Kalau kuning, meja kuning, untumu kuning. Oh, rambutmu kuning. Pasukan kuning, kan? Tadi pasukan kuning, kan? Sanggup enggak, enggak sanggup enggak mulai. Di Selawi piro kece? Tapi enggak kono kece ri. Kece apa? Tapi irunge dawa. Kece kan duwe irung kan. Lho ono kece. Eh ngomong liyane irung apa ya? Masane aku lan. Ya jembe jembe. Jembe. Jembe ndukur iki. Ya kan. Kretir. Oh kretir. Apa to? Pokoke wujud kece ngono. Berarti kon ngono ya? Kalau iya apa? Gak lali. Ya kon nek dhewe ambek kanca ya kon. Kon nyang tawani Selawi ambek kanca wis nyang. Lah kok opo? Ayo nyang, ayo nyang. Pandang. Masuk Selawet tok. Komplit 2000. Hah? Komplit 2000. Kok opo kudu riri? Pak selamat pasang ewe. Ya pak, Selawi. Lu dari Selawi ya? Iya, iya. Wong telu di Selawi. Loh. Iya, wong telu di Selawi. Loh lah opo, ya pokoknya Selawian, Selawian. Loh, adi wong telu betong puluh lima? Iya. Masalah wong telu betong puluh lima. Awak dewe ini sanggup Selawian. Sementara iki dhek peno dhisik nggih keselamatan ya. Iya kok teko kono tak ira. Ya podo ni. Dhisik ya. Iya. Keselamatan. Heeh. Lah sampeyan nama peno kono. Iya bener, apa apa. Iya, lah kok aku teko kono kae ngekek dhuwit. Iya nek kono dhewek minggu ngarep iku wong telu transmigrasi. Loh, gak bali ri. Kok gak dibujui kok. Tak pari iku tenan kuwi ya. Wis ta, ngene kon kudu lukur dhuwit. Selawi-selawi selawi. Nek lu ora ilang dhuwit, lu gak ngecek aku. Oke, iki kan. Wis kan tak atasi iki ra. Iya. Entar mulai lima iki, tampon. Iya, plek. Wis ya, ana duit muni plek kene. Selamatan kapan? Heh. Minta dalan dino sing ngono nek isu akeh wong nyambut gawe lho, dian lho sepi wong lho. Ya sore sih. Lho aja wong turu iku. Turu sore. Masa undang-undang wong turu. Tak sore turu wong iku micak ta ya bare. Gua karo ngamur ae kon iku ah. Ya saya kan di oleh. Iya kan. Ate kramas. Sing anu sing ate di kramas setiap hari iki. Mbok kon model-model kon ukuran nomor. Lho, setiap hari kados kramas terus pernah sing nglameti. Wis akeh ngono-ngonoan, mosok gak ngrungokno diabani balik-balik gak ngrungokno kono iku. Kok iso ya awakmu gak apa sae ngono lho. Kon eling ta? Iya. Iya tadi kon kudu ngening kan cipta. Lah iya iya. Iki ning ngene iki ning cipta. Iki wong-wong selametan iku pantes-pantesane lak nganggo pengobongan. Iya iya coba. Iki ya kudu tak menyan-menyan arep ya kadoan bare nang arep. Iya. Enak di menyan Jepang ya. Gak anu menyan balung benda. Wong pasrah kok dodol menyan ta. Pasrah ono Pak. Iya. Sanggup enggak sanggup? Ya sanggup wis, sanggup wis. Ya sanggup wis, sanggup. Ya milih selamat ya. Iya. Semua itu lah enak urip. Yo semua ngarep iki. Iya, semua. Pokok arek kalau jemua iki kudu nglumpuk no maku. Ngono ta. Maksude iku mang supaya kon iso ngamini. Ini rumah tangga wis tentrem lho. Kegandolan arek sithik kok. Wis. Ya lek jek arek wis kekek-kekek. Padahal awak sik kuwi gak nyambut gawe jagak napa naane. Lek awan mlungker rek bengi nglutus ae. Repot jam loro bengi teko. Wingi nok mburi lapo nok mburi nyosor-nyosor. Wis repot. Aku iki nyambut gawe nyithak botok adik borongan pisan. Perasaku panas-panas tak kerjakno cek ndang mari. Kaet oleh 100 udan teko. Tadi bubur manis meneh nyambut gawe dengkleh sing mangan paman ndok omas. Embur ditunjakno ae. Iya lek tangane ciwong tangan sak gedang klothok. Apane? Tumpu situ sampe njomplang. Lah yo mangan gano ukurane kuwi yo apa. Aku gak kabotan kedungunan wong tuwa cuma yo ngono. Mbok rumangsa nono. Nyambut gawe tak gawe sikil tak gawe ya pancet sikil. Kadutan paman tambah gendengku nemen dak. Biyen gak ngene lho, lek bojoku sabar. Kadek yo tedake wong dhuwur biyen. Wong dhuwur nglawang munggah kono. Wono rejo ngebuk. Tapi jodoh gak apa-apa. Makane jodoh gak mesti kadang sirisiran 20 tahun pedot pekeres pile ono. Pedot nduk embong nggo ngelang kono ya iso dadi. Loh, omae bolo kok. Pandaan gone rabul bang lak koncoku ta. Paman bungo-bungo nak mburi kan. Wis mari nyaplok emang nduk mburi kemarin meneh. Suarane kadek banter ngono kok gak nyaplok lak ndredeg kae. Dek, kene Dek. Nang metu sak untara kene. Ketoprak. Kae mari kora-kora. Iku mong sapa sing mangan, Bang? Sapa maneh? Ya kongkon kora-kora dhewe lek gak gelem jejeken kono lho. Wong ku pamanku. Lah iya gak gelem rewangi nyambut gawe. Wis ngono ae pegaweane mangan turu. Nek isih undang tangi ngeten. Apa jenenge ngeten iku? Ya lek turu ngeten isore apa ana kompor, lek kerso anget lak mencolot ta. Kamen ronek mangan. Wah, sego lek dodo disoki marang liwak diurat koyo mudhek lolo. Nah iya, sendok loro mlebu kabeh. Ya apa iwak wingi nang diwak? Mosok terasik-terasik rujik iki. Iya, wong dayanane iku terasik reket iku. Biyen pendekar lho. Biyen. Lah iya pendekar lek tuweke ngono koklok. Isane sakno cuma ya gak ndurung sik kuat lho nyambut gawe wong wingi iku. Kuat. Lek kok nyambut gawe ndok gak gelem, tapi lek kon ngewangi wong wadah kasih opo. Ayo ndok omah wingi sampe nyetak botol. Dadak sekae setengah garing lho, dicak jare nyoba. Jare. Iya tak takoni. Lah opo man? Jare kuat ngono. Lah iya, dadak eling danu apa nek supran. Ya sing sabar ae, sabar ae. Cuma lek nemen-nemen sabar rasane ngenes mergo pamanku. Jane arekku tak guwak lho sik mula-mula ae. Eng kuat nek ade alo. Bungkem ya gak iso. Wis saiki gak ono barang kasar-kasar ae. Ojo ade dulu barang alus halus. Alus gak kroso wetenge ku nyesip tok ae. Enak dipakani opo iku? Iku grajen. Campurin karo ketan gak ketara utawa gorengno karet. Ojo. Karet. Tau ben. Kirimno dadar ndok dipuangan mulet ae. Dilek-lek gak kena dilepeh, rolek karet kapok kon. Masa wong kok ngeling ae. Ya yo, kadang oleh lulang barang. Iku ben lulang lho dikom. Jare ngene iki dilodeh nak jare ngono. Wingi wingi golek asem. Lombok ambek asem mung ngerus-ngerus dhewe. Tak delok mburi gibras-gibras iki. Kaya wedhus kena geni. Lah yo wong kok luwe. Iki gedang klothok mburi entek iku. Karo nek gedang mentah iku lho dikrikiti. Lon sepai, sepai sik diulet maneh. Sik dikek uyar, yo entek. Iki bongkel-bongkel rasane jongkir iki jange. Iki tandurane mari, mburi, tandurane kajar. Apa? Biasa lek ngapek kulupan lak, lho lek ngapek kulupan lak bengi ya. Lek gak patek ketok apa apa cek digrabak kabeh kono. Ya apa? Emang nandil apa bungok-bungok iku? Entong golek sing cilik-cilik ae kono ngethuk iku. Ya apa, mari digolekno entong apa piring. Bunyi aja nglayang. Golek entong gak ono piring. Jadi nang Probolinggo nasi lah, Bang. Golek layang watu. Ya. Iku rasane. Mbok biyen jare mak nyidam ngono biyen. Ayo nyidame biyen kok golek saiki. Lho, jare kate nyrameti jare sak piring-piring duwe apa wong ya nunut ae lho. Iki mana ndi? Mbok bungok-bungok kok, Mang. Abane. Ini seru barongan kok lho, klesetan. Ya muga-muga kok ono barangan. Muga-muga kobong barongan. Tapi duwe akeh tak delok aku gak tau roto. Tak delok duwe akeh. Mek ngitung ngono mencari bantal. Iku lek bengi ku metu nanti. Lah bengi ku metu nandi jane? Gak tau pamit kon ta? Gak tau ya mbuh nandi. Objek. Dengaren kok lo rundingan nek bojomu? Iya bojoku mamaku dhewe te lah mesti rundingan. Lah gak kuali kali kula. Lho aku paman mulo. Lho ya masih paman, penolak nunut iki. Penolak gandol nang aku iki. Lah lho ya iki asale omahe bapakmu. Iya. Lah bapakmu wis gak ono, lalu adik bapakmu. Terus lah turun nang aku nang kono. Lah ben kok wis tak tutup 150 kok pangan kok kok entekno lah lirone omahe kita. Iyalah, desakmu nak kon mikir lho. Lho, nek nemane. Wong omahe iki didol bayi pira sih wong cagake omahe sing ngene. Ayo saiki didol wis dibagi. Merapa didol? Mau warisan tinggalan uang tua tu, aku rujuk aku kok iso rujukan apa sahaja mana? Tidak lagi orang piak ini. Abang dia mereka cakap, dia mau pikirin diri tu mana? Abang pakai barang. Dia cari tahu tadi saya uang kaleng. Nah, buruklah kamu tu. Kata uang tua. Tak padaian. Alang-alang mesin doa maiki sebagai aku man. Pernah aku lakukan tak sebagai kamu. Iya, seru. Nah, ya kok saya kau kini kok ngaku doa ma barang gitu. Raja, sembarang jadi laden. Raja, kami berde. Tidak mantu keponakan ya. Raja, kami bertumon. Mantu keponakan ngomong kairun benar. Raja, kami tumon raja, kami ber. Yo kak Johan, mana dah? Ayo, buat siapa tapi? Mangano, kok timbang kena emah. Mangano lagi, ayo mangano. Raja, ayo mangano. Iya iya loh, ada loh. Raja timbang kena emah, ada loh. Di emah, emah yang di. Di markama, ngawur ada loh. Mana lebenginan dia sih? Ya nang dulur lho. Oh, jadi metu bengi. Lha sampe dikepung wong sing dadi gawe kuati. Tapi dikepungi maling ta kuwi. Lha lek liwat wayah nunuk-nunuk ireng-ireng nek temen maling ta. Ya enggak lho, mosok wong ngawur lho nek aku lho. Metu jam 7 metu jam 06.30 kudu mlebu. Waduh, nggih paling ngawur ae wong. Mungkin takon arek-arek pamanmu kok ngludus ae iku ganggu ngene jare. Ganggu apa? Aku tak gak ganggu apa-apa tak ngawur ae kok. Enggak mesti wong golek apa-apa sampean sampe ditakwa. Sawo apa gak nyolong lo? Nang kelangan. Lho, aku mesti tau ngentit. Ngawur ae kon niku. Lah iki niku nang ndi ae sih? Ya nang kanca-kanca lho omong-omongan rundingan ah. Sing perlu diomong ngono lho. Nek gak wae jogo ku mbok jogo metu. Oh, wah niku nek gak metu lah pikiran bundel. Wis jenengan mari. Hah? Gak ono gobo kae nggo karangan. Aku kono hukum ta. Ya kok dhewe tambak ngono aku nak kena. Nomane aku tak. Kono ya ngewang-ngewang aku lho, Man. Ngewang apa? Ngewang nyambut gawe. Masih gak kuat 10 ya telu-telu nyidak telu nyidak papat pegel turu ngono ya foto geger foto ngawur ae kono iku wis tak boten tak boto lemah kono sawah aja lemah sore amben kon kowaki goblok iku oh wong sawah ya mbok tekel ombo lampun sore amben kon kowaki boleh aku miring turune jomplang goblok iku oh jari kepingin sama gedong sampai iya. Ini cari bayang tak kewai kepingin gedong penuh kenapa gedong? Kok ngawur aja ya sing borongan yang uang itu emang ada yang sing doa ini sak kober-koberingan lho gak tau orang tua kepinteran aku nih menelin bayangnya jadi aku dikerawak ini sore boleh turun miring wong mangan nono tak lho sing anu kok dielok no aku lah orang tua lho masih kono lah nih kaos ku tak golek gano digawe masa lho tingkat toko kaos kan perinci. Oh, mbok ngewangi. Kayane ngewangi ngopo-ngopo ngono. Kon iki oleh ndi bojone pian? Aku. Iya, bojomu oleh ndi? Pedok nang Blitar iki. Pedok nang Blitar. Iya. Oh, srengat di pasar malam ya. Oh, mulane tes omong e. Ora ono. Kita tinggal sik, aku tak garap sing sik ya. Ayo kono. Apa? Eh? Foto. Ya foto iki opo maneh? Apa sok garap arek iki? Arekmu aku arek-arek iki ya tak lho. Tak arep foto ngewangi tangga. Ngelapo ngewangi bapak pegel kok. Tunggu nomah lho ya. Iya, iya. Sampe nang pitik mlebu. Iya, iya. Nah, dok nak lihat ibu awas kan? Eh, aku macam kacau aku. Kemarin aku ngomong tu, aku wani kan? Tidak sungkan ni man. Iya, mesti aku tunggu mana? Iya, iya. Karena aku dimisikan diri. Iya, aku tunggu mana? Kau nak aku kisoro, ya, buat melok bantu didik. Iya, iya. Iya. Jangan bernyaplok tu aida. Kaya nak omong mula? Loh, nyaplok aku kasar lah. Mangan mula buat nyaplok ya sih kan itu. Baik perasa aku halus. Oh, halus cengkul mula nyaplok. Mangan wing saking disusun untuk nerutu terlu. Karut tonjane boga ngawur ae. Oh, cakak-cakak dipangan. Rayap ah. Ngawur ae ngono. Kita tinggal dik ya. Iya, iya. Tinggal dik. Wong ganteng anjane paman. Ganteng ada tunggale. Nek didelok teko Juanda. Oh. Teko iringan kok londo aku nyene. Heeh. Ha, arek kok mbek wong tuwek wani. Tak mikir kon, dhuwit sik kandel. Monggo iki aku wis oleh dhuwit teko wong telu. Wingi papat, winginane 5. Nglumpukno 250.000. Tak mikir keponakan. Yang penting aku metu berpoya-poya ngentek ni duit ini beres. Bun. Pat. Patman. Wul. Hat. Hat nan. Kowe dadi ngoges. Wul. Wul. Arek tukang sepatu aku rek. Loh ya. Lawange bugal wong gak ono. Kok endi sih Basuman iki? Kok singitan iki wis serone tak dolek. Hah? Wah. Rek. Kucing mana kae dek anda? Mangkan go mecicil kaya Basuman. Apa ngu kucing garang. Iku kucing iso rek. Lawange kaya nek nyat masang iki pancene. Waduh. Sepatu kusangane wak telotok. Kowe iso gereng. Hus. Hus. Sana. Hus. Hus. Padahal arep wak telotok, Bus. Ah. Arep wak banteng. Ah. Arep mayit. Aku dhewe sing nyawuti. Mas Ben. Man. Man. Man. Bat. Man. Bat. Man. Man. Heh. Apa kon bengak bengak ame wong lho? Kenapa? Lapo lah wong golek paman tak kon nyawangi njunjung. Wis golek ya aku kok kon. Mas aku yang golek paman. Kon iku urusan apa kon? Urusan apa to? Wis sak to bebas man. Iya tapi kon jawab. Man. Man. Bat. Walak-walik jok buyen tak kon. Oh, jok buyen tak kon. Iki nyambut gawe tak bengak-bengok ae. Kalau nang njopo kan lho. Lho, aku wis ndek pamanku kok. Iki ome sapa kene? Ome sapa? Ome Basuman. Weh. Lah ome sapa? Omaku. Ndel. Pamanku iku gak ndek omah. Pamanku melok aku, mangan turu kok pejare aku gak nyambut gawe, tak ingoni nganggur. Pamanmu gandol ta? Masamu lawa tak gandol. Lah gandol kon. Ya mangkon nduk kene ngono lho. Ngono ngaku le dhek omah tas tuku dhek. Sapa ngomongno? Basuman. Lho lho. Bok. Karena itu mau nomaku. Siapa? Basuman. Karena itu omaku tinggal ada waktu. Bok. Kok lancang paman ini? Pun kau malah tahu dalih. Berarti lah ngelak-ngelak no aku. Terima aku sih gandol paman. Padahal paman sih gandol aku. Lu gak urusan. Lu urusan dari paman. Lu tak urus yang paman jatuh no namaku. Oh, paman. Urusan apa sih? Eh, urusan apa? Kayak bujuk ya aku. Bujuk apa? Kok apa yang dibujuk? Wong sarung tak gablek kok. Duh. Duit kok kan. Duit apa? Dua apa ya cukupe? Kok dua apa lo? Dua kereta sih? Ya bisa kena ya apa kena? Kini, aku lah yang ngepal sama awakku ta. Aku ini lah rubuh tangi, no omayku. Oleh kau yang tante ae. Dari ini pamanmu, kan kudu selamatan. Selamatan tumpeng ngambe petik barang ayam. Iya, kan gak tau selamat yang kan jaga nung selamatan cok ae. Jadi... Pamanmu jaga no. Terus apa terus? Kini aku gak bisa selamatan, paman tak borong no penuh ya apa? Iya bisa selamatan. Lo? Dibolong no, dibolong. Kon ngomong becici lah lha aku bubuk kan. Diborong e pamanmu. Diborong. Diborong ke pamanmu. Duwe digo paman. Sawe. Piro kabeh? 20.000. Wis nek? Wis. Apok kon. Kok padahal diplontang. Lah mau duduk. Kok selamatan lho kene. Aku tekan lho kene iki wong tumpeng sito gak ono. Upo gak ono keleleran. Kon aja percaya mbek paman. Paman ini gedabrus. Lho, kon iku. Wis karo jawane pokoke. Pamane gak apa-apa, gak ngerti apa-apa. Kan sing gawe nang ngono. Tempur radio tak gawa iki. Lha apa radioku? Wis radio. Ngawur ae. Radio apa? Radioku. Oh, adomu. Mulan tau wong aja percaya ngomong jarene di sini. Kursi tak gawa. Kursi, kursi. Ya wis gawan tapi sik woto durung tak bayar blas iku. Gak ngono kok kabeh wekmu nang wek pamanku sing endi? Paman gandol kok. Lha iki apa iki? Sini. Lah awakmu butuh karo paman aku digoleki. Yo. Aku ya golek paman. Kadek metune gak kondo, aku khawatir, mari tak seneni kan mangkan. Tak seneni dek mbok mbuhi sing mbok apa? Tak war Wah, wis gak iso muring-muring aku iki. Lha kok muring-muring, aku sing muring-muring. Lha aku ya muring-muring. Wah, kok kok saripan kok niku. Aku sing muring-muring. Iki bojoku gak ana. Lah iki bojoku paman gak ana. Ayo bojoku digoleki. Lha apa kon golek bojoku? Heh, golek aku dhewe, paman sing penting. Ah bojoku dikunci. Eh, kancingi. Kancingi. Bojoku saiki nang sawah. Ha, ditutuli sawah. Sawah gak. Arek gak. Lho gak ngono. Kan perlu mbok bojomu. Kan perlu mbok aku tambah bojoku to. Arek pananmu. Lah kok golek bojoku? Lah iki kancingen. Kuncine kena bojomu. Lah kok bojomu nek mulai lak glibet ae. Gak mlebu-mlebu malah mubeng ae. Iki urusanku. Sing penting bapak pamit. Lah urusan aku, Basman. Wis kon ngurus dhewe ta? Lho ambek kono ya ngono. Kok mbulet gak kraken. Ini kan, iki mesti paman iki izin, Mas. Mergo tak omongi kono ojo gandol tok ae. Iya. Kono kudu nyambut gawe ngeleng-eleng aku. Rumangsa wis tuwa mbek izin. Aku kuwatir ku mbek terus bunuh diri. Lah iya. Tapi gak iso lek bunuh diri. Pertama aja ono sego gak kira bunuh diri. Kan medhe-medhene aku cek gak nagih. Lho, kan ora bunuh diri. Nagih kan urusanmu. Aku kan urusan wong nem karo wong tuwa. Iki gak pisan gak pindho Basman iki. Pintel lho berarti iku. Iya. Nek kampung kono ya ngono juga ora. Oleh goleng cengkeh. Cengkeh. Uber-uber. Kono cek begedekan. Lho, iki temen aku iki serius iki. Iya, lek ndelok mencicili temen kono. Lah iya, lho aku temen lho dibujuri. Wis nek ngono aku tak kancingi. Iya. Ayo golek paman. Lho aku metulah aku kancingi. Aku nak jopo. Lah ya kau ni kau nak jopo. Aku tak turun no lo. Kau tak kencingi. Kau tak ngewangi aku lah kau ni. Podo gendeng ni wang lo ni. Kau nak boleh yang biar aku. Ayo, ayo, ayo. Ayo nanti. Yang boleh i. Balik kencing nama mu ini. Tak kencing ni. Iya. Berada kau tak. Lo kau. Ayo. Biyen sing nyenengno sing jenengno kau. Eh, ya bapak ku. Sampe sing nyenengno. Ya apa, awak dhewek iki ngumpul-ngumpul dhuwit saiki 2000 ya. Iya. Jangkep 75.000 kan selang selawe. Sokan selawe. Terus saiki keputusane ya apa? Lah ya apa kudu gurung dhuwe. Lho, iki dhuwit wedok lho ya. Lho, kok dhuwit wedok? Lho, wong wedok sing dhuwe ngene. Biyen iku aku wis ngomong. Ambek bojoku dhuwit iki tak ulur-ulur ni, nul. Ngono tak? Nyambut kaya kak ngoyo-ngoyo, oleh titik ya dipangan titian. Lah aku mah titian ni. Oleh aku ya dipangan kekean. Tapi nyata ni kok kak kan balik nasi duit selawi ku. Ini nul tak. Duit kau lah yang tak Basman je. Eh? Bisa kak nol no. Iya tapi kan terus kau kudu nyaurang aku. Kudu nyaurang aku. Ya kurung tauwe. Semoyo tauwe ya. Pasti kau semoyo semoyo semoyo. Kapan-kapan duit tak terunggu namu. Ah, gak enak. Lah saiki sih wajah selamatkan ni. Ya saiki ae dimrono ngene tak Basman. Nenung tak apa omahe adon. Lah iya. Lah kan. Lah ora lah apa ora. Ah tak becok Basman. Wah kon niku gegede nek ngomong nyengek-nyengek. Lho aku jelek Basman. Lah aku dhewe iki ya goleki kan. Aku ndoleki. Ah pas ndoleki sing ndoleki salah situ apa apa. Dhuwit selalu ya apa? Ini selang. Lho iki aku jare kon. Lho kau jare kon. Aku kon tambel ta. Lah aku dhewe iki ya gurung duwe. Lah nek wis sanjane aku wis duwe tak terunggo namu. Lah saiki duwe sing sare kon mbok gak ngekno aku lah wis apare ngekek aku. Ngono. Lah malah nambah ya aku lan. Lah ora yo kon iki ditang aku selawe lah kawu ditang kon selawe. Lah aku ditang kon selawe. Ah iya kon kudu bayar aku selawe. Lho lak mbulet. Kok nanti dhisik duwe 75. Iku teko aku kan. Nek kon kena batu tak pari. Bayar kon torok ya. Iya. Ayo kon bayar aku selawe, Bu. Duwe deneh. Kok nek diutang tak pari. Iya. Lah iki lah duwe mumet ngene ta. Apa sih mumet? Gak apa duit mumet ya? Kau liwala, tan duit tan gak kau ni? Lah aku duit aku jadi Basman kok. Lah iya saya ingin ni aku yang boleh. Kau duit santri kok? Nanti di mana kau jadi bancaan? Pasti ngomong. Kau jadi Basman ni? Iya. Jelas selamatan ni dah. Napa? Kau betul bucek kan? Lo. Iki jangan merono. Jangan merono. Bucek lusan. Iya merono. Kau dicakar kucing. Jelas apa cakar kucing? Oh, bukan aku baru dicakar kok kau ni. Lo kano mata? Kano. Tapi kau lo penama? Kanandi. Sopero. Ngomong amale roro antren. Ah, oh, aku saka kono. Kan, yo. Lho, ki lho. Kok cekak ndi, Mang? Wis kunci ditongkek to. Heh. Kunci lawas kok kene. Wis, tak kan. Iya. Tak cekak telur mlayu ngutang. Kepedhe sih, Mang? Tak pedhe. Sopo iki? Pas, Mang. Lha iya. Heh, kan. Tak kenapa? Nembo. Wis arek iki. Kon niku tata ngomong-ngomongan dhewe sih kok. Iya, kemari. Kepedhe pamanku. Lah, iki golek paman, pamanmu. Kok, Pak, kok aku yo goleki. Kok kepedhe pamanmu? Lah apa pamanku ini? Hei, pamannya siapa lo? Sebentar, Basman lah. Gak betul belas tapi sudah lagi. Lo, tak kandang dikon lo. Aku ini kena selawai ewu lo. Masa nyemon dikari? Sang pamanmu ini. Masa nyemon-nyemon tau. Aku juga kena selawai ewu, Shad. Kan nyemon-nyemon. Kan itu kan selam di wedok ya, Wan. Napa sih masak nek slawi? Masih lan dhewe apa ayu? Cokran aku tuh merangsang aja. Iki ngomong podo gak kenae. Ya apa sih? Awakmu kena slawi? Iya. Aku kena slawi. Iya. Terus sokan kena slawi. Piro kabeh? 75. Sapa iku? Aku. Berarti sing kena kontrak iki gak kena. Iya kontrak. Tapi kan iku sanggup nyaur rek lur. Kok ono? Ana kan? Kok ana apa kan nyaur? Ya semua yo tok. Lah kok nyaur aku nek tak balik nokon maneh. Hanya ini kan golongan itu lelut lelut lelut lelut lelut rek, aku njaluk tolong ya khawatir lek paman kok pas sumpek-sumpek mari ngono bunuh diri iya sebab mama ini domong bujuku mari tak ngomong barang ya lo gak nyambut gaya to karena nek pamitan gak pamitan? Aku udah pamitan ya aku udah pamitan sama pamitan udah pamitan tapi oga ya lah apa oga oga ayo oga gak kan tekok-tekok itu enggak kan wis tak takokno jare wah ngidul tak takokno ngidul wah ngalor tak tak metan metan maling bek bapake beru-berak jane pamanmu hubungane luas jane luas lho pokoke sing luas iku sapa hubungane ku akeh ya rono-rone termasuk luas makane ngono kuwatir engko bar kok nang guyu aja kan kuwatir aku kuwatir bek sing tanpa mae samin eh mun sing tanpa mae samin wah apa samin sing luas iku ake kancane lho kan. Lek ngono sokan gak kebejuk sokan iki. Kon yo gak kebejuk kon bijuke aku kon. Lah anane gak kebejuk ditoro kita pari. Nah, karo kita pari. Kebejuk mesti susah kon apa ngguyu. Kok kan seneng puisi lho. Kok kon ponakane. Pira sih? Slawi. Ayo utang nori kene. Lho. Wah, hubung-hubung. Oh, kalau amal dadi satu. Ulet pali iki. Kene dingi ngoni mak paman sampe geger payak dadi kate. Kon gak ro maman. Mataran. Oh, paman ta? Paman kok maman. Saiki apa pamanmu kirane wis digrebek kae? Dilaporno ya. Dilaporno. Wis mari mangan gak iso lapar iki wong mangan kita esuk. Dilapor apa? Kok dadi dilaporno terus dadi digoleki ya. Digoleki ta iki? Sopo nyawat? Sopo? Heh? Untuk tabuhe kena mlugur. Lah kon ngomong-ngomongan iki kare pundan. Kon cegat telur. Aku iya. Cegat kulon, sokran kidul sampean wetan. Ngono ta? Oh, iki perang. Lho enggak. Kita kung situ ae kok mubeng lho. Lek kepethuk kon muni. Woi. Oh iya, pakai kode. Ya kepethuk. Wo. Kon woi. Ah, wis abu. Wah. Wah. Ya, iya. Kita bodho kan. Ari, numpak becak ya, Bu. Numpak becak. Jalan piro? Wong papat kon numpak becak. Ya, sing kita ndong ndes ora gegat ngono. Kok becak masuk eru. Wis ngene iki. Kon wani sik liwat kuburan dhewe. Apa? Eh, kok wani lho kon. Lah kok wani? Wani kok wani. Ha, yo. Kon kurang percaya. Lek gak percaya aku terno. Kok padha ame wangi ku. Oh iki awan-awan kok njaluk ter. Wis digolek. Golek ya ketemu ni ya. Iya. Kon apa? Kon gak apa? Kon gak sendalan iki. Wah, lu lihat tuh galengan kalau di sandal barang. Sok orang sepatu sih nyelisih sih sepatu sih kan. Ayo melakukan lagi simpangan lu bawa di gua. Ayo, kan gua lagi lah. Eh, gua lagi. Aku gua kamera. Eh, kamera. Saya apa terusan ini? Yo lah malah di foto tuh kamburi. Wah, berani. Kamu kan lu kan mau jalan ini. Pas semar kok gua kamera. Saya terang identitas ya. Oke, oke. Ibu, alamatnya lu. Wis enggak kebiasaan iku nok endi ni yamene. Biasa lek yamene iku nok suket-suket dek iku. Oh anu, apa gayemi biasae. Enggak kosot. Oh ya. Didolek ya. Iya ayo. Ayo. Dolek nang Jombang nang Gematri berapa? Ayo ayo. Temen kaya aku iki asale nglakoni bojok saiki uripku tambah kebales ya apa dhewe sakmono akeh tak ge ambur-amburan mrono mrene mangan enak numpak angguna numpak iko numpak iki sampak dhewe entek memet gemet gak uwan blas waduh ya apa rek nah iki nyambut kaya apa akal-akal api mangkulak gentong. Gentong loro tak pikul ngalor ngidul ngidul ngalor galo sing tuku. Masalah pingin ame payu situk. Bareng payu situk ape tak angkat repot sisiane gak ono jomplang. Sopo? Wah, arek iki seluruh arek iku. Senengen aku melarati ya, kesenengen aku gak duwe. Oh, maneh. Waduh ya apa iki? Lah iki tak pikul kok jomplang, wis diakal ae. Ya kalau saya sampai jomblang, ah, bila no watu ae. Watu hitam nih gitu. Pikul so, podo pikulane. Tak coba ya, tak coba ya. Lo, enteng ini podo. Eh, tak cocok ah. Tepak ini. Pak Bas. Oh, iya. Waduh, pernah saya ini malah. Enak pernah saya ini. Seneng mulak Wardi ya, jeneng. Aku ini yang jeneng itu Wardi, jeneng. Iya, akan ada makmu itu kok ngacung. Kalau ada ngacung. Pernah apa belakang ada sama aku itu? Lu aku lah, nanggungnya Parman dia. Oh, enggak. Penuh nang omahku mesti penuh sirmbokku. Ayo. Lah apa bojo mlak Kartini jenenge Dian Sigi. Kendara sito dekat ati. Iya. Omah kacangan. Iya saiki dadi waras. Lah iya. Kacate lho apa? Kok apa ti golek aku ti? Kok ali ae wakti bokel wakti bokel. Heh. Ono jane tak tunjuk aja ne. Aki aja berisikan ah, aja berisikan. Aku man petuk penuh tekok kadoan tok wasne. Iya. Kok wak bas iku rupane. Iya, eling. Moyong-moyong. Lah iya dodol iya. Iya nyambut gawe nek saiki penuh. Biasa. Iya, waduh lah kok kula kenong bareng kenong dengkulmu ngono. Lah oh genuk kok kenong. Oh tak biyuki wisan kok wadak lo. Kenong. Iriane iki watu iki. Oh lah kok watu bareng. Lho gawe sisian. Oh siji aja gak jomplang. Gak jomplang. Anu tekan kentong. Ya tuku nek kentong. Kula tak nyolong. Mentit. Peringisan kan iki. Lho kok gak kena ngono kadang kok sing dodol gawe dhewe. Iya iya iya. Ono sing kula. Iya. Kayak pernah nyolong. Lah apa tuku kentong iki wadah dedek. Ya boh, murid kamu langus ya. Murid kamu gak dokar ke pada detik. Okey, pernah kau rulek murid kamu dokar ni? Oh, betul aku saripan. Kau tunggu. Iya tunggu. Murah kok. Iya pira ini kan? 700. Pira? 700. 700. Iya kentong. Malah 75. 75. Pira? Ngenyang ngabur aja kan. Wah banyak, gotok kaya ngono. Loh? 700. Loh? Iku paling penuh kulaknya 100 selawe iku. Enggak sih, kulaknya 700. Anu, 600. 600 kulak badi 100. Badi 100? Iya. Ya, tak tukunya situ. Nah, itu kan? Iya. Nah, situ kok tuku mana situ? Itu loh, si tak tuku. Apa? Watu. Loh, watu kok tuku ya? Loh? Oh, ini kaki sisian nih, kata no. Loh? Sisian nih? Aku itu botok watu nih. Loh, geng. Ya, pokoknya dia apa watu itu? Kayak lumpang ya, lumpang watu. Oh, watu dah. Iya, aku butuh watu ini. Watu jomblang mana ya. Ya apa juga tak no. Lelah terserah ya. Iya, iya. Kuasa. Iya, iya, iya. Ya apa. Iya, iya. Kuasa seneng gentong. Iya, iya. Seneng watu deh. Iya, kan, mana watu ini. Lah, piro. Eh? Lah, penuh tak no piro. Ya, tolong atus, eh. Eh? Tolong atus. Watu ini tolong atus. Ini masuk kulak, wong leles. Leles watu ini mana, kali ini. Iya telung atus. Iya iya. Aku nginya ya. Iya. 500 ya oleh 5. Waduh melobodi warti. Lho gak ngono, Pak. Aku iki gak not delok peno iki. Iya iya tak apa-apa ya. Kok tak tuku 300 kok bae kurang. Iya iya iya iya iya. Tak kurang ya 300. Wis 300 ya 300 ya. 300. Iya iya iya. Tak duwi ya. Heeh. Pomone 50 ya 50. 50 apa? 50 tripis, Mas. Oh 300 50 tripis ngawur. Ya 300. Lah iya. Engko terno nang omah tapi. Heh? Tenggulun terno nang omah. Sono. Iya. Budale enak. Imbang. Iya. Budale, bali e jomplang. Kok ngawur ae kon iku. Kan iku lak dagang sih. Iya dagang. Lha iya kudu gelem ngeterno pembeli ngono lho. Lah ngono nek gelem tuku saiki gawon-gawon dhewe gak kon yo wis. Tak ngono iku. Eh tak gelem becak. Iya gelem becak. Iya. Cuma nek dokare mergo amu apa. Oh iki sae pendek iku. Oh, bapak saiki gak dokar. Bapak kok bingung iki esuk. Pager alase to kok dipuantal jaranmu. Wah dokar. Ya opo? Lho opo, Iman? Waduh nembuhi pager. Waduh itu caranya ini lu caranya. Ya wes, aku tak kena baca. Iya iya iya. Ya wes. Waduh ya apa nih. Sisian mana jomblang mana. Eh kata siapa? Tak cocok, tak cocok. Paman siapa? Basman. Loh Basman? Iya. Basman itu. Tuh, saya tak betul. Nanti? Hah? Ngalor ngalor. Ngalor? Iya. Saya tak sama. Iya. Wes. Muli kawani, gak muli apa. Mangan duk warung. Waduh, adik motong ngantuk bisa, nek. aduh, aku tak turun dari genduk ini. Turun dari kerju, dobrak-brak uang. Turun dari genduk ini. Oh, wis. Enak erek, anget erek, wis. Anget erek. Anget erek. Waduh, mbok. Loh, kata lho. Waduh, lho. Eh, iku mung kire sapa iku? Mbok iki mongko nyander-nyander. Mongko ngomong-ngomong, sak kanan iki. Besok kire. Apa? Oh, tapi